bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peran dan jumpa asmara. Terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat, oh dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sang berita semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Dalam wangi bunga cinta, cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat, oh di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubarita semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti takku kan melangkah menuju damai jiwa. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diri ku terjerat.